الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أخواني في الدين أعزكم الله kita masih di pembahasan ucapan Rasulullah waruhum minhu insyaallah mudah-mudahan tergambarkan oleh kita tentang Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam kalimatuhu alqaha ila maryama waruhum minhu. Masih di waruhum minhu dicetakan ini di halaman yang ke-41 paragraf pertama, kata penulis di sini qala alhafidhu, kata alhafidh, biasanya kalau alhafidh dimutlakkan seperti ini, berarti alhafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Wasfuhu bi annahu minhu, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyipati bahwa ruh yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam diri Maryam yang akan tercipta nantinya Isa alaihi salatu wasalam, datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bi annahu minhu, dari Allah Subhanahu wa taala. Al makna annahu kainun minhu, yakni adanya roh itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kama fi qaulihi taala wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi, dan Allah menundukkan untuk kalian wahai manusia ma fis samawati, apa-apa saja yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi, jami'an semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini imtinan, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian mau makmurkan dunia ini, bumi ini atau tidak? Yang jelas Allah Subhanahu wa taala telah menundukkannya untuk kalian, memperlakukannya sebagaimana mestinya, atau kalian justru melakukan pengerusakan padanya. Yang jelas Allah telah memberikannya untuk kalian, menundukkannya untuk kalian. Fal ma'na annahu ka'inun minhu, bahwa langit dan bumi ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dari sisi Allah merupakan ciptaan. Kama anna ma'nal ayat ukhra, sebagaimana makna ayat yang lain, annahu sakhkhara hadhil asya'a kainatan minhu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menundukkan semua segala sesuatunya yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ai annahu mukawwinun dzalika wa mujiduhu. Allah yang menciptakannya, Allah yang mengadakannya. Qadarihi wa hikmatihi, sesuai dengan takdir yang Allah kehendaki dan hikmah yang Allah inginkan di baliknya. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, al-mudhafu ila Allah taala, sekarang minhu kan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, roh dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita mempelajari di sini apa-apa yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita memahaminya. Kata beliau Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-mudhafu ila Allah taala idza kana ma'nan la yaqumu bi nafsihi wa la bi ghairihi min al-makhluqat wajaba an yakuna sifatan lillahi taala qa'imatan bihi. Al-mudhafu ila Allah, yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, idza kana ma'nan, kalau itu merupakan makna, la yakumu bi nafsihi, tidak bisa berdiri sendiri, wala bi ghairihi, dan juga tidak bisa berdiri pada yang lainnya dari makhluk-makhluk, wajaba yakuna sifatan lillahi taala, maka wajib untuk kita katakan itu adalah sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, qaimatan bi, wa amtana an takuna sifatuha idafatan makhluqin wa marbub, dan tidak mungkin bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala disandarkan sama seperti disandarkannya makhluk, taib marbub. Barakallahu fikum. Contohnya apa? Taib ma'nan rahmatullah. Rahmah. Rahmah adalah makna. Barakallahu fikum. Tidak bisa berdiri sendiri. Barakallahu fikum. Atau lebih jelasnya seperti yadullah. Yadullah, tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa berdiri sendiri dan juga tidak la yakum nafsi wala bi ghairihi minal makhluqat. karena disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala berarti milik Allah Subhanahu wa taala. Maka yad, tangan itu adalah sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Fa in kana al-mudhafu 'ainan qa'iman bi nafsiha. Kalau yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala la 'ainan, sesuatu qa'iman bi nafsiha yang bisa berdiri sendiri seperti Isa. Baik. Seperti Isa wa Jibril alaihi wassalam, taib arwah bani Adam, taib seperti Ka'bah berdiri sendiri, kemudian Rasul, taib Abdun dan yang lainnya, barakallahu fikum, namanya Ain. Qa'iman bi nafsihi, bisa berdiri sendiri seperti Isa, Jibril alaihi wassalam, arwah bani Adam dan ruh-ruh bani Adam. Imtana antakuna sifatan lillahi ta'ala, tidak akan mungkin itu merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala karena bisa berdiri sendiri. Lalu terus kenapa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk apa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta, dan penyandaran itu adalah penyandaran pemuliaan. Barakallahu fikum. Naqatullah, taib baitullah, paham? Barakallahu fikum. Penyandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala bukan merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Tapi hamba Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tapi memiliki keistimewaan. Lianna maqama bi nafsi la yakunu sifatan li ghairihi, lakin al-ayan al-mudhafa ila Allah ala wajhain. Kita tengok. Lakin akan tetapi ayan, sesuatu yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua sisi atau dua jenis. Yang pertama, ahaduhuma antudhafa ilaihi likaunihi khalaqaha wa abda'aha. Sesuatu itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Fa hadza syamilul li jami'il makhluqat. Ini semua semua makhluk Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam kategori ini. Sama seperti apa? Qauli sama'ullah wa ardullah, langit Allah, ardullah. Fa jami'ul makhluqin abidullah, semua makhluk-makhluk adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'ul mal malullah, dan semua harta Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fik. Ini penyandaran sebagai apa? Ciptaan. Disandarkan kepada Allah sebagai pencipta makhluk-makhluk ini. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua, ayudhafa ilaihi lima khassahu bihi min ma'nan yuhibbuhu wa ya'muru bihi wa yardah. Kalau tadi secara umum bahwa Allah sebagai pencipta. Adapun penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus, makna yuhibbu, karena makna yang Allah cintai dan Allah perintahkan dan Allah ridahi. Kama khasal baita al-atika bi'ibadatin fihi la takunu fi ghairihi, sebagaimana Allah mengkhususkan baitullah al-atik untuk beribadah di sana untuk Allah Subhanahu wa taala, la takunu fi ghairihi, dan tidak sah untuk yang lainnya. Assalamualaikum. Ka'bah ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tempat untuk melakukan ibadah dan sebagai kiblat kaum muslimin, dan yang lainnya tidak boleh. Ini namanya pengkhususan. Namanya apa? Baitullah. Assalamualaikum. Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini penyandaran pemuliaan namanya. Tadi yang pertama penyandaran bahwa dia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu secara umum. Ini secara khusus, yakni Ka'bah dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat untuk beribadah dan sebagai kiblat, tidak boleh yang lainnya, hanya khusus. Wa kama yuqalu ammalil fai wal khumus, sebagaimana juga dikatakan untuk fai, harta rampasan perang yang didapatkan tanpa peperangan. Barakallahu fikum. Maksudnya pasukan musuh lari duluan dan mereka meninggalkan barang, namanya fai. Milik Allah Subhanahu wa taala, malullah. Wal khumus juga demikian, seperlima dari ghanimah. Ghanimah ini harta rampasan perang yang didapatkan usai peperangan. Dikeluarkan dari ganimah itu seperlimanya. Wa malullahi wa rasulihi. Itu adalah harta Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan tentang kekhususannya dan keistimewaannya. Wa min hadzal wajhi fa ibadullahi humul ladina abaduhu ata'uhu amarahu. Dari sisi sini, barakallahu bikum, ibadullah, hamba Allah subhanahu wa ta'ala adalah hamba-hambanya yang menghambakan diri kepadanya dan taat kepada perintahnya. Fahadhi idhafatun tatadammanu uluhiyyatahu wa syara'atuh. Wa syar'ahu wa dinahu uluhiyyatahu wa syar'ahu wa dinahu. Fahadhi idhafah, maka penyandaran ini tatadammanu mengandungi al-uluhiyah, mengandungi uluhiyah, penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti syariatnya dan agamanya. Wa tilka idhafatun tatadammanu rububiyyatahu wa khalqahu. Dan itu menunjukkan penyandaran yang mengandungi rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala dan penciptaannya. Yang pertama tadi, intaha mulakhasan. Jadi dua ini, penyandaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalau itu bentuknya a'yan, barakallahu fikum, kalau bentuknya a'yan bisa berdiri sendiri. Disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi bisa berdiri sendiri. Paham barakallahu fikum? Seperti roh, barakallahu fikum. Kemudian yang lainnya, maka mungkin masuk ke yang pertama, idhafah dalam bentuk mereka adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, khalqullah, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala semuanya. Kemudian yang kedua, penyandaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan tentang kekhususan dan keistimewaan. Seperti baitullah, naqatullah, unta Allah. Ya kan demikian. Dan yang lainnya yang disandarkan secara khusus kepada Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan tentang keistimewaannya dan kekhususannya, kemuliaannya. Barakallahu fikum. Kalau tidak bisa bersendiri sendiri, maka itu adalah sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Qauluhu wal jannata haqqun wa nara haqqun. Dan barang siapa yang meyakini bahwa surga hak adanya, demikian juga neraka. Ayat wa syahida annal jannata allati akhbara biha ta'ala fi kitabihi annahu a'addaha lil muttaqina haqqun ay thabitatun la syakka biha. Maksud hak di sini adalah tidak ada keraguannya, pasti. Ayat wa syahida, bahwa hamba tersebut mempersaksikan bahwa surga yang Allah khabarkan di dalam Al-Qur'an yang Allah telah persiapkan untuk orang yang bertakwa hak, ae sabitatun la syakka fihi, bahwa ada memang surga itu ada, tidak ada keraguan padanya. Wa syahida anna an-nar allati akhbara biha ta'ala fi kitabi annahu a'addaha lil kafirin haqqun kadzalika sabitatun. Demikian juga yang mempersaksikan bahwa neraka yang Allah khabarkan dalam Al-Qur'an dalam kitabnya yang Allah telah persiapkan untuk orang kafir hak, yakni sabitatun, tidak ada keraguannya, dia yakini adanya. Kamaqala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard u'iddat lil ladina amanu billahi wa rusuli dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, berlombalah kalian untuk mendapatkan ampunan Rabb kalian dan berlombalah kalian untuk mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi. Taib, wa'iddat lil ladina amanu, yang telah dipersiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dalika fadlullahi yu'tihi man yasha, demikianlah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang memiliki keutamaan yang agung. Wa qala ta'ala fattaqul nar allati u'id wattaqun nar allati waquduha an-nar wal hijara u'idda lil kafirin. Tentang neraka kata Allah subhanahu wa ta'ala, takutlah kalian, jauhkan diri kalian dari api neraka. Allati waquduha an-nas, yang bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan. U'iddat lil kafirin, yang telah Allah persiapkan untuk orang kafir. menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah ada dengan nas dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa bil ayataini wa nadhairuhuma, di dua ayat ini dan yang serupa dengannya, dalilun ala annal jannata wan nara makhluqatanil an, bahwa surga dan neraka sudah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, khilafan lil mubtadi'ah, ini berbeda dengan ahlul bidah, dan dalam hal ini adalah orang Mu'tazilah dan yang serupa dengannya yang menyatakan bahwa surga belum ada sekarang dengan alasan akal semata. Menurut mereka kalau dicipta sekarang tetap akan hancur nantinya, kata dia. Atau barakallahu fikum, mereka mengatakan kalau dicipta sekarang sementara tidak ada penghuninya itu adalah sesuatu yang sia-sia dan seterusnya dari alasan-alasan akliyah yang mereka sodorkan, dan ini tentunya bertentangan dengan nas dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya bahwa surga dan neraka sudah ada, sudah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihima al-imanu bil ma'ad. Wa fihima al-imanu bil ma'ad. Dan mempercayai, meyakini surga dan neraka ini sebagai sesuatu yang telah dicipta oleh Allah, termasuk iman kita tentang hari kebangkitan, tentang hari kiamat. Bagian dari iman kita kepada hari kiamat. Pokoluhu adakalahu Allahul jannah ala makana minal amal. Siapa yang meyakini semuanya ini? Dari awal, masyhada an la ilaha illallah, bahwa barang siapa yang bersaksikan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sudah kita bahas juga kemarin bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dua sisi yang ada pada beliau, wa Isa wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, bahwa Isa demikian juga hamba dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, dan kalimat yang Allah masukkan ke dalam diri Maryam dan ruh dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ciptaan Allah, wal jannata hakun, dan dia mempersaksikan bahwa surga ada dan telah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga neraka telah ada dan telah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang adkhalahullahu aljanna ala ma kana minal amal. Kalau ini sudah dia yakini, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amal yang telah dia lakukan. Baik, barakallahu fikum. Hadil jumlah adkhalahullahu aljanna ala ma kana minal amal. Jumlah ini jawabu syart, sebagai jawab syart. Wa fi riwayatin adkhalahullahu aljannata min ayyi abwabil jannati tsamaniyati syaa. Jawab syarat tadi apa? Iman, barang siapa yang mempersaksikan, jawabannya adkhalahullah. Barakallahu. Barang siapa meyakini ini, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Dari riwayat yang lain, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga dari pintu mana saja dari pintu-pintu surga yang dia kehendaki, dari 8 pintunya. Qala al-Hafiz, wa ma'na qawlihi ala ma kana minal amal, berkata al-Hafiz, sesuai dengan apa yang telah dia lakukan dari amalan-amalan, ay min salahin aw fasad, dari amal baik atau amal buruk. Lianna ahlat tauhid la budda lahum min dukhulil jannah. Karena orang yang melakukan atau menjalankan ketauhidan dan tidak mempersekutukan Allah pasti masuk surga. Selama dia muslim, mukmin, muwahhid, pasti masuk surga. Barakallahu fikum. Ya walaupun apa yang terjadi pada dia sebelumnya, tetap ujung-ujungnya dia masuk ke dalam surga. Wa yahtamilu an yakuna ma'na qawlihi ala ma kana minal amal. Boleh jadi makna yang lain dari ucapan Rasulullah ala ma kana minal amal, ai yadkhulu ahlul jannah ala hasabi a'mali kulli minhum fil darajat. Yani semua tetap akan masuk surga dari kalangan muwahhidin, tapi sesuai dengan amalannya masing-masing. Ya sudah, yang tingkatan-tingkatannya, sama-sama muwahhid tapi satu rajin sekali. Barakallahu fikum. Satu rajin sekali. Sabiquna bil khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Barakallahu fikum. Yang kedua, boleh jadi dia pertengahan, muqtasid, muwahhid juga, tapi ya biasa-biasa saja, beriman, beramal soleh, ya biasa, tidak begitu berlomba-lomba. Kalau diajak mau saja. Tapi kalau untuk dia yang semangat, tidak. Barakallahu fikum. Dia yang mengajak orang-orang, tidak. Tapi kalau diajak ya mau-mau saja. Taib. Dan dia baik-baik saja. Namanya muqtasid. Ah, ada juga yang zalimul li nafsihi. Taib. Dia mencampur adukan mungkin antara kebaikan dan kejelekannya. Tapi tetap muwahhid. Barakallahu fiik. Semuanya tetap akan masuk surga. Dan tentunya kedudukan mereka di dalam surga berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu dikatakan surga adalah darajat. Darajat. Tingkatan-tingkatan. Dan tertingginya adalah surga Firdaus. Barakallahu fiik. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza sa'altumul jannah, idza sa'altumullaha al-jannah, sallallahu al-firdaus fa innaha 'alal jannah wa saqquha 'arsyur rahman. Baik, kalau kalian minta surga kepada Allah, mintalah surga yang paling tinggi. Jangan tanggung-tanggung. Barakallahu fikum. Kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala jangan tanggung-tanggung. Minta yang paling tingginya. Barakallahu fikum, karena surga Firdaus adalah yang paling tingginya dan atapnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harus ditopang dengan apa? Kerja keras. Barakallahu fikum, untuk mendapatkan dan meraihnya. Sebagaimana seorang sahabat mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan untuk meminta, "Sal." Mintalah, aku akan penuh. Sahabat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah." Aku minta untuk senantiasa sebagaimana di dunia ini aku menemani engkau di dunia ini, aku pengen menemani engkau di dalam surga. Ini permintaan tak tanggung-tanggung. Barakallahu fiik. Kata Rasulullah wa ghairu dzalika, tidak yang lainnya. Kata sahabat itu, huwadzaka ya Rasulullah, itu saja. Itu saja, oh, itu yang paling fullnya. Itu yang paling hebat. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Kalau begitu bantu aku untuk dirimu sendiri dengan lebih banyak atau lebih memperbanyak salat. Barakallahu fiik. Lebih banyak lebih memperbanyak sujud, yakni salat maksudnya. Baik. Artinya apa yang kita minta kita sesuaikan dengan apa? Kerja keras kita dan semangat kita. Baik, sebagaimana kita mencita-citakan sesuatu, barakallahu fiik, kita kan berusaha, berupaya semaksimal kemampuan kita. Kalau tidak ya itu hanya sekedar angan-angan. Barakallahu fiik. Al-Qadiyyat ma warada fi hadithi Ubadah yakunu khususan liman qala ma dzakarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qarana bi syahadataini haqiqatal iman wa tauhid alladhi warada fi hadithi fa yakunu lahu min al-ajri ma yajma yarjahu ala sayiatihi wa yujibu lahu al-maghfirata war rahma wa dukhulul jannati li awwali wihlah. Berkata Al-Qadiyyat ma warada fi hadithi Ubadah yakunu khususan, apa yang ada dalam hadis Ubadah yang kita bacakan tadi, barang siapa yang bersaksi. Taib. Bahwa tidak ada sembah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Muhammad Rasulullah, hamba dan rasulnya, dan Isa dan seterusnya. Ini dikatakan, yakunu khususan liman qala ma dzakarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, khusus bagi orang yang mengatakan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqarana bis syahadatain, dan menggandengkannya dengan dua syahadat, haqiqatal iman, hakikat keimanan dan ketauhidan. Taib, alladzi warada fi hadithi, yang ada dalam hadis tersebut, fayakun lahu minal ajri, maka untuk hamba tersebut dia akan mendapatkan pahala, mayar jahu ala sayyatihi, pahala yang mengalahkan kejelekan dan kekurangannya, dosa-dosanya. Wayujibu lahul maghfirah, yang dengan itu Allah memberikan untuknya ampunan dan rahmat, dan Allah masukkan dia ke dalam surga di awal pertama kali. Tetap sebagaimana barakallahu fikum lafadznya, siapa yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan sendirinya dan tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan Isa adalah hamba dan rasul dengan kalimatnya. Taib. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Adakahullah. Kalau dia mengucapkan ini dan dia meyakininya disertai iman dan takwa, barakallahu fikum, dan menjalankan keharusan-keharusannya, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal pertama kali langsung. Barakallahu fiik. Qala Allama Ibnu Qayyim rahimahullahu taala wal maqsudu anna kalimat at-tauhid idza syahida bihal mu'min. Berkata Al-Allama Ibnu Qayyim rahimahullah. Baik. Wal maqsudu anna kalimat at-tauhid, yang dimaksud bahwa kalimat at-tauhid ini idza syahida bihal mu'min. Kalau seorang mukmin mempersaksikannya, arifan li ma'naha, paham betul makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa haqiqataha nafian wa itsbatan, paham hakikat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah nafian wa itsbata, ketika dia menafikan semua tuhan, semua sesembahan yang disembah, kemudian dia menetapkan hanya Allah yang boleh disembah, muttasifan bi mujibiha, dan orang tersebut memiliki sifat-sifat dari apa yang diharuskan oleh syahadat tadi, yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itu namanya muttasifan bimujibiha. Qa'iman qalbuhu wa lisanuhu wa jawarihu bisyahadatihi. Qa'iman qalbunya, lisannya, anggota tubuhnya tegak dalam mempersaksikan syahadatnya tadi. Fahadihil kalimatu min hadas syahid asluha thabitun rasikum fi qalbihi. Maka kalimat syahadat yang dilakukan oleh orang yang mempersaksikan tadi ini, asluha thabitun rasikum fi qalbihi, pokoknya, batangnya kuat, kokoh di dalam kalbunya, waparuha muttasilatun fis sama, dan cabangnya langsung berhubungan ke langit, wahia mukharrijatun li thamaratiha kulla waqtin. Maka kalimat inilah yang akan mengeluarkan buahnya di setiap waktu, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha bisama'ati tu'ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Inilah yang dikatakan apa? Kalimat apa? Kalimatut tauhid, kalimat thayyibah. Ketika seorang mengucapkannya dan barakallahu fikum, pokoknya itu ada dalam hatinya, menghunjam kuat dalam keyakinannya, kemudian berhubungan langsung ke langit, barakallahu fikum, faruha ila sama, maka kalimat inilah yang akan membuahkan hasil-hasil yang begitu banyak berupa amal-amal saleh, kebaikan-kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Karena kuatnya apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia akan membuahkan hasil yang sangat banyak di setiap waktu. Barakallahu fiik. Baik. Kita cukupkan dulu sampai sini. Yang penting antum semuanya paham tentang hadis ini. Barakallahu fiik. Antum paham tentang idhafah juga, penyandaran ruhu minhu. Barakallahu fiik. Ruh dari sisi Allah merupakan ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Karena banyak orang yang menyalahartikan ruhum minhu atau salah dalam memahaminya. Ilahuna subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.